optimis berdasarkan data dari BPS, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini yang tertinggi masih terjadi di Pulau Jawa. Sementara yang terendah terdapat di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,49%. Data tersebut juga diperkuat dengan populasi penduduk Indonesia yang hingga kini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Madura. Upaya pemerataan jumlah penduduk yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto, yaitu transmigrasi, saat ini sudah tidak terdengar lagi gaungnya. Untuk membicarakan masalah yang berlarut-larut tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, untuk mengatasi kepadatan, kemiskinan, dan pengangguran, serta memberdayakan daerah di luar Pulau Jawa, apakah pemerintah perlu mengefektifkan program transmigrasi lagi, Pak? Nggak usah, transmigrasi itu spontan aja kok. Saya ini kalau punya proyek di luar Jawa, kan saya juga cari yang terbaik. Itu kan saya kirim juga dari Jawa, ini awalan terbaik untuk bekerja di sana kan. Itu otomatis transmigrasi spontan itu lebih penting daripada transmigrasi yang you bikin-bikin dan yang you kirim orang bodoh-bodoh itu atau apa-apa ke sana, kan tidak betul juga. Kalau kita bisa kirim orang pintar-pintar membangun Irian itu dari Jawa, ini kan tidak ada salah sama-sama bangun. Di luar Jawa itu kan kekurangan SDM, kekurangan manusianya, kekurangan daripada skill-nya pendidikan, itu semua banyak yang terbaik di Pulau Jawa. Dan ini bisa langsung bisa menjadi transmigran ke di luar Jawa untuk bekerja. Toh. Tapi Pak, dengan kurangnya sosialisasi mengenai kesempatan berusaha dan kehidupan yang lebih layak di luar Pulau Jawa, apakah bisa menarik bagi penduduk di Jawa untuk transmigrasi ke luar Jawa, Pak? Bisa. Selama ada insentif gaji, kasih gaji yang besar, itu otomatis itu terjadi. Nggak usah usur-usur kok. Kalau usur malah nggak benar. Dulu transmigrasi-transmigrasi yang diatur-atur sama pemerintah itu nggak ada yang jadi kan sampai sekarang. Tapi coba you lihat yang datang sendiri, berapa ribu Jawa itu yang datang, yang membangun Lampung itu, membangun daerah-daerah lain. Itu kan banyak orang Jawa juga. Dan nggak ada soal kok. Dan itu akan terjadi secara natural, secara wajar daripada you paksa-paksa kan dengan segala transmigrasi-transmigrasi di mana-mana yang akhirnya nggak ada yang jadi gitu. Nah, kemudian jika menurut Anda program transmigrasi sejak beberapa tahun lalu tidak optimal, apakah hal yang sama juga terjadi pada perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, Pak? Iya, bukan sejak sama. Terakhir-terakhir suatu sama aja sebenarnya. Nggak ada yang kita perhatikan 10 tahun lebih pertanian-pertanian. Kita punya irigasi itu sudah pada rusak semua. Kita punya saluran-saluran rusak, bendungan-bendungan itu kita sudah payah semuanya. Nggak pernah kita bikin yang baru sama sekali dan nggak ada sama sekali. Kita mengadakan survei, apa penelitian terhadap bibit-bibit unggul, terhadap penyakit, mencari nilai tambah untuk petani. Dan kita biarkan aja alam yang menentukan dia mau hidup, mau mati. Nah, sekarang kita yang mati semua dibikin dengan harga-harga ini.